rasa ini jauh di dalam. Sudah sekian lama aku simpan. Lewat lagu ini ingin ku curahkan isi hati yang tak pernah terungkap. Satu lagu spesial buat kamu, dan ku harap kau jadi tahu isi hatiku. Satu lagu spesial buat kamu. Tiada lelap bila pikirkan kamu. Jadi tolonglah buka pintu hatimu. Lewat lagu ini ingin ku curahkan isi hati yang tak pernah terungkap. Ku persembahkan satu lagu spesial. Satu lagu.